Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Faisal TV, pemirsa MGI TV, dan para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berjumpa kembali di majelis yang mulia ini dalam kajian yang mulia, kajian yang agung insyaallah, yaitu pembahasan tentang Sahih Bukhari, yaitu hadis-hadis sahih yang telah dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam kitab yang dinamakan Al-Jami'us Sahih. Dan alhamdulillah kita telah masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu Kitabul Ilmi, bab yang menjelaskan tentang ilmu, keutamaannya, adab-adab yang ada di dalamnya, dan bagaimana kita juga mengambil ilmu. Jadi di sini kita telah jelaskan adab guru, adab murid. Termasuk dijelaskan juga metode. Artinya metode manhaj, cara mengajar, cara menyampaikan ilmu. Insyaallah kita akan ulangi hadis nomor 60 bab ketiga. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala wa huwa Muhammad ibnu Ismail ibnu Mughirah Al-Bukhari. Babun man rafa'a sautahu bil ilmi. Qala hadatsana Abu Nu'man Arim ibnu Fadl. Abu Nu'man ini kunyahnya, dan di sini jelas disebutkan namanya adalah Arim ibnu Fadl. Qala hadatsana Abu Awana. Abu Awana Wadbah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Jadi Wadbah ibnu Abdullah Al-Yashkuri. Qala an Abi Bishrin. Abu Bishr adalah Ja'far ibnu Abi Wahsyah, tapi nama bapaknya adalah Ja'far ibnu Iyas. Qala an Yusuf ibnu Mahak an Abdillahi ibnu Amr ibn al-As. Abdullah ibni Amr ibnu al-As, dan di sana ada Abdullah ibnu Umar. Jadi kalau Umar tidak memakai wawu ujungnya, jadi tidak memakai tambahan huruf wawu, kalau dibacanya, kalau ada wawu maka dibacanya Amr. Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Amr. Ada colotehan dalam bahasa Arab ya. Kalau belajar ilmu bahasa ya, selalu Amr ini jadi maf'ul ya. Doroba Zaidun Amron. Pokoknya kalau di pesantren-pesantren bikin contoh maf'ul, yang jadi maf'ul itu selalu Amron. Doroba Zaidun Amron. Ternyata katanya si Amr ini memang mencuri wawunya Daud. Ya, kalau antum baca Daud, kan ada nggak ada wawunya ya. itu dalam istilah ya. Jadi, tapi penting. Kalau Amr ada wawunya ujungnya. Ya. Kalau Umar tidak ada. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, bin Amr bin As. Dan tentunya Abdullah bin Umar huwa wa abuhu sahabian. Jadi Abdullah adalah sahabi dan Umar adalah sahabi, yaitu khalifah yang kedua ya. Setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Amr bin As, yaitu Amr bin As, huwa wa abuhu sahabi. Artinya Abdullahnya sahabi, Amr bin As juga adalah sahabi. Jadi termasuk sahabat yang mulia. Qala takhallafa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Safarnaha. Fa adrakna wa qad arhaqna as-salatu wa nahnu natawaddau. Fa ja'alna namsahu ala arjulina panada bi ala sautihi. Wailul lil aqabi minan nari marotain awasalasan. Bab yang ketiga ini termasuk bab adab mengajar. Ya, mengajar itu bukan hanya guru ya, termasuk orang tua, seorang ibu, seorang bapak, penceramah. Bab seseorang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu. Jadi bab mengangkat suara dalam menyampaikan ilmu. Artinya tidak pelan suaranya, tapi diangkat suaranya, keras suaranya. Lalu dikisahkan di sini yaitu perjalanan para sahabat dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat lain, yaitu dari Mekah ke Madinah. Jadi ketika kepulangan dari Mekah ke Madinah, jadi ketika kepulangan dari Mekah ke Madinah, lalu diceritakan dalam hadis ini bahwa Nabi SAW lebih belakang dari pasukan sahabat. Artinya tidak bareng 100%. Para sahabat lebih dulu jalannya dan Nabi SAW berada di belakangnya. Takhalafa anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnaha. Fa adrakna, lalu artinya di sini kami mendapatkan beliau. Artinya di sini maksudnya ketemu dengan beliau. Dan sungguh telah hampir habis waktu sholat. Jadi setiap itu kan ada waktu sholat. Nah ini hampir akan habis waktu sholat. Wa nahnu natawaddau, dan kami berwudu. Nah wudunya ini cepat-cepat gitu. Jadi wudunya cepat-cepat. Karena memang akan habis waktu sholat. Waja'alna namsahu ala arjulina, maka kami mengusap kaki-kaki kami. Artinya tidak mencucinya. Ya, tidak mencucinya. Panada bi ala sautihi, maka beliau menyeru dan berkata dengan suara lantang. Ya, itulah biar gampang aja terjemahnya. Maka beliau berbicara dengan suara lantang yang isinya celaka tumit yang tidak disentuh air akan disentuh api neraka gitu. Jadi celaka tumit yang tidak tersentuh air maka ia akan disentuh api neraka. Itu terjemah yang lurus ya, nanti kita akan jelaskan. Beliau menyebutkan itu dua kali atau tiga kali. Jadi beliau menyebutkan kalimat ini dua sampai tiga kali. Di sini disebutkan bab mengangkat suara ketika menyampaikan ilmu. Nah, kita punya kaidah. Kenapa? Ketika seorang guru, seorang mudarris, seorang muallim itu perlu mengangkat suaranya. Bahkan di sini melebihi kebiasaan, kalau di sini maksudnya. Catatan pertama, namanya mengajar itu adalah menyampaikan berita gitu. Yani isalul ma'lumat dalam istilahnya adalah menyampaikan maklumat, atau dalam bahasa inteleknya menyampaikan pengetahuan gitu kan. Namanya ngajar itu kan menyampaikan apa? Pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dicerna oleh tiga unsur dalam manusia. Jadi ada empat unsur dalam manusia yang di situ ilmu akan diserap. Yang pertama al-basor, mata. Yang kedua as-sam'u. Yang ketiga adalah al-qalbu, hati. Ya, atau mau menyebutkan akal atau apa silahkan. Yang penting ini yang dinamakan adawah lima'rifati maklumat. Tiga komponen ini adalah merupakan perangkat untuk menyerap maklumat. Ya, untuk menyerap apa? Maklumat. Ya. Kalau orang buta biasanya kuat pendengarannya gitu kan. Jadi kalau orang buta pendengarannya apa? Kuat umumnya gitu. Karena ini hal yang paling pokok ya. Kalau orang sehat berarti pandangannya sehat, telinganya apa? Sehat. Nah, dalam dunia pendidikan, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, sampai nanti kita akan belajar nomor 4, kata beliau, marotibul ilmi sittatun, tangga ilmu itu ada 6. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, seseorang akan mendapatkan maklumat ilmu dan berkah ilmunya itu kalau melewati 6 tangga ini. Ilmu dan tangganya akan disebutkan di sini sebagian. Pertama, yani husnu samti. Husnu samti artinya mencakup 3. Itisolus sam'i, itisolul basari, hudurul qalbi. Husnu samti artinya orang yang belajar mesti diam, bahasa-bahasa sederhananya gitu. Husu. Dan ini masuk dalamnya 3 poin. Pertama, hubungan mata. Jadi kalau orang mengajar, untap bibirnya dilihat gitu kan. Orang belajar juga harus melihat ketika guru bicara gitu. Itu solusami dalam arti pendengaran siap kan orang yang sedang belajar. Maka tidak boleh ngantuk, tidak boleh goplah gitu kan orang belajar. Hudurul qalbi, hadirnya hati di majelis itu. Kalau antum di majelis tapi ingat utang, ingat perusahaan, ingat pasar, pasti yang didapatkan juga sedikit itu kan. Maka ini 3 unsur ya. Itu sulusami, itu sulul basori, hudul qalbi. Berkaitan dengan itu sulusami bahwa harus ada hubungan mata, maka dianjurkan guru lebih tinggi tempatnya. Bukan sombongnya guru ada di tempat duduk, ini memang adab gitu ya. Adab ini termasuk bagian dari adab. Karena orang sulusami. Ya. Bahkan ya kalau di sekolah itu kan diatur kursinya seperti apa supaya anak tidak juling gitu kan. Ini matanya kalau lihat setiap hari dari satu sudut. Maka biasanya di sekolah dibuat sengaja juga anak dirotasi gitu tempat duduknya. Agar nanti tidak mencrong sebelah aja gitu kan, orang Sunda sebelah gitu, nanti bisa matanya. Ya. Ini adalah hal yang penting gitu ya, Bu. Artinya dalam dunia pendidikan juga dibahas. Itu sam'i. Ya. Apalagi belajar makharijul huruf, belajar umpamanya Quran. Hurufnya di mana gitu kan? Menguntapkan giginya seperti apa, menguntapkan bibirnya seperti apa? Ya. Semuanya jelas ya, yang dinamakan itu sam'i. Ada istilah dalam istilah kita kan, kalau orang yang mesti tidak dapat ilmu, ceritanya apa? Ustadz itu badannya besar tadi gitu. Lama kelamaan kok jadi kecil gitu. Ternyata kitanya tidur gitu. Yang kedua itisalu sam'i, mendengar. Maka guru itu harus punya power suara kan itu. Ya memang dianjurkan harus punya power suara guru itu. Ya, walaupun tentunya power suara ini punya adab juga gitu kan. Ketika menyapa, mengasih tahu, memberi nasihat, ketika orasi, guru kan harus punya orasi. Nilai dia berbicara gitu kan. Tidak ada intonasi juga tidak indah kan. Kalau saya ngomong gitu aja kan, enggak ada berhentinya, enggak ada naiknya. Itu sangat dibutuhkan orang tua kepada anak gitu. Jadi ini pembelajaran dalam dunia pendidikan dibahas. Dan para ulama dulu udah bicara ya. Jadi guru ataupun ustadz itu harus punya orasi, nilai bicaranya itu. Dan punya ukuran. Ya. Bahkan Nabi SAW, kenapa tidak memilih Abdullah bin Zaid yang mimpi adzan? Yang diminta untuk jadi muadzin ada 3 sahabat. Abu Mahdurah, Bilal bin Rabah, dan Ibnu Ummi Maktum. Yang mimpi adannya Abdullah bin Zaid. Yang beliau langsung diajari sama Jibril alaihissalam dalam mimpinya adalah Abdullah bin Zaid. Tapi Nabi SAW tidak memilihnya sebagai muadzin. Kenapa? Karena tidak memenuhi 2 syarat katanya. Kalau Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Abu Mahdurah, anda sautan katanya. Suaranya merdu. Ya. Suaranya merdu dan suaranya keras. Jadi merdu dan keras itu. Karena ini fungsi adzan. Maka mesti yang dinamakan itisalu sam'i, ya. Kemudian apa? Hudurul qalbi. Diceritakan para ulama, para sahabat, kondisi mereka ketika thalabul ilmi, khusyuknya bukan khusyuk nunutan, bukan. Bukan khusyuk ngantuk, bukan. Bukan khusyuk dia adalah ingat kepada pekerjaan, bukan. Tapi digambarkan oleh para ulama, para sahabat ketika mereka mendengar hadis dan mendengar ilmu seperti seseorang yang dihinggapi burung di pundaknya atau di kepalanya. Dan dia tidak ingin burung itu terbang gitu. Bayangkan antum ada burung entrep gitu nya. Bakat ku sieun hiber cicing gitu. Nah, demikianlah para ulama, para sahabat ketika duduk di majelis ilmu. Hudurul qalbi. Artinya kehadiran hati, kesiapan pendengaran, kesiapan penglihatan. Maka kalau antum belajar ilmu mustalah hadis, apa yang dinamakan dengan syarat yakboh. Yakboh dalam bahasa sederhananya gitu. Jadi tidak lalai seorang muhadis yang punya penyakit goflah, lalai itu tidak akan jadi muhadis. Maka disyaratkan, ini thalabul ilmi. Thalabul ilmi. Jadi ini adalah tahapan yang pertama, husnul samti. Tahapan yang kedua adalah husnul hai'ah. Husnul hai'ah itu ini dari fisik-fisik gitu ya. Fisiknya husnul hayah. Husnul hayah itu beradab dari sisi pakaian, ya, kesiapan. Kalau taklim ya, taklim tidak baju dikel and dekumel gitu kan. Bajunya rapi. Jibril mengajari apa? Sadidu bayadi siap, sadidu syawadi syari. Rambutnya putih, maaf, bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali, bersih gitu. Lalu beliau menyandarkan lututnya ke lututnya Nabi Sallam, lalu bertanya, husnul hayah, cara duduk, posisi ya, gimana gitu kan, agar siap, telinganya siap, hatinya siap seperti apa. Nah, yang ketiga apa? Husnus sual. Husnus sual. Husnus sual. Yaitu baik metode bertanya. Karena bertanya itu setengahnya ilmu. Mufti, sang pemberi fatwa, sang guru akan menjawab seukuran pertanyaan kita. Ya, jadi ini adab. Maka antum juga harus dikemas dulu. Harus dipikirkan dulu ketika bertanya tentang ilmu, tepat atau enggak gitu kan. Ini pertanyaan ke ustadz itu. Ya. Contoh ya, yang paling sering saya bingung ketika ada SMS bertanya tentang masalah pernikahan. Satu, bahasa kita kadang tidak tahu itu bahasa syariat. Yang kedua, mengkisahkan satu perkara dengan kenyataan berbeda. Kata dia, suami saya udah nikah 3 kali, nikahnya dengan siapa? Boleh gak nikah dengan saya lagi gitu? Kan beda. Kalau dia udah nikah mau 10 kali juga boleh nikah dengan seseorang ahwat kan? Kalau nikahnya dengan sipulana kan? Mau pernah nikah 100 juga boleh gitu. Asal dicerai dulu semuanya gitu. Tapi kalau yang dimaksud nikah 3 kali dalam arti nikah, talak, nikah apa, rujuk lagi, talak lagi gitu kan, rujuk lagi, talak lagi, maka tidak boleh nikah dengan istri yang ditalaknya sehingga dia nikah dulu dengan yang lain kan. Jadi dari pertanyaan tadi akan beda hukumnya gitu. Ketika orang itu bertanyanya tidak jelas, maka pasti jawabannya juga multi tafsir gitu. Maka disyariatkan bagi kita itu memiliki adab bertanya. Bagaimana bertanya yang tepat gitu. Husnul sual kata. Ya, husnul sual. Ya. Kemudian tangga yang keempat adalah al-hifdzu. Dihafal katanya gitu. Ada kemampuan kita untuk menghafal. Walaupun mungkin kadar nomor 4 ini ya bukan fardu ya. Tapi ini bagi orang khusus. Yang kelima adalah murojaatuhu, murojaah. Tidak ada orang yang punya hafalan abadi gitu. Dia tidak akan pernah lupa, enggak ada gitu. Maka dalam dunia pendidikan, saya juga ingin menjelaskan ya. Kalau orang dianggap sukses karena bisa menjawab, itu tidak akan membuahkan hasil. Contoh, antum mengajar kitab tauhid, tamat, lalu bikin soal, ditanya muridnya, apa definisi tauhid, berapa pembagian tauhid. Mungkin dia bisa menghafal di saat itu dan bisa jawab, tapi tidak menutup kemungkinan sebulan yang akan datang dia lupa lagi kalau ditanya lagi gitu. Maka orang mesti murojaah. Apa yang dia pernah tahu dimurojaah, dikembali, diteliti kembali. Ya, murojaah. Yang keenam kata Imam Ibnu Qayyim yaitu apa? Ta'limuhu, mengajarkannya. Bahwa samratuhu wa shadaqatuhu katanya. Sedangkan tingkatan yang keenam ilmu itu akan menjadi berkah ketika diajarkan. Kenapa? Sebab buah dari ilmu bisa mengajarkannya. Dan buah dari ilmu itu adalah mengamalkannya. Jadi ini sepaket maksudnya. Kalau udah mengajarkan, maknanya apa? Mengamalkan. Sebab tidak mungkin orang mengajarkan tanpa mengamalkan. Itu dinamakan orang baik. Dan mengajarkannya itu adalah sodakohnya, gitu. Kalau bahasa lain, zakatnya, gitu. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakat ilmu adalah mengajarkannya. Jadi orang yang punya ilmu itu punya kewajiban untuk menzakati ilmunya. Dengan apa? Dengan mengajarkannya. Jadi ini adalah tingkatan ilmu, Pak. Sehingga nanti nyambung dengan hadis ini, bab ini. Jadi tingkatan ilmu kata Imam Ibnu Qayyim itu 5. Nah, maaf. Tadi apa? Husnu samti. Bahasa kita husnu samti itu adanya kesiapan jiwa dan raga ada di majelis ilmu, gitu. Apa yang harus ada? Ya, pendengaran, penglihatan, hadirnya hati, gitu. Dan guru harus bisa mengolah ini, gitu. Bagaimana agar pendengaran mustami itu menyambung? Ya seperti umpamanya gerakan seperti ini kan supaya nyambung, gitu kan. Yang di sebelah sana ada enggak, gitu kan. Contoh, gitu kan. Ini contoh. Kalau seorang bapak agar pendengaran anak, perhatian anak menyambung, dipegang punggungnya, nah bapak mau bicara ya. Antum suka enggak? Atau tiba-tiba ngagantawang gitu nya. Balik pegawai, jojol nyarikan wae gitu. Atau ada muka di mana tuh kalau kita bicara gitu kan. Karena ini urgen gitu. Tepak dulu punggungnya. Nah, bapak punya hadiah. Kasih dulu hadiah, setelah punya hadiah, nah, udah sholat belum? Belum. Baru mau. Jangan tiba-tiba, sholat kelas ya. Nah, kalau begini itu tidak ada tuh. Komponen yang tadi pasti tidak hadir gitu. Tiga unsur yang tadi itu tidak hadir dalam kehidupan anak gitu. Ya, insyaallah belajar kitabul ilmi, belajar pendidikan ya insyaallah. Sini. Indah ya. Yang kedua, didukung ya. Itu apa? Dengan postur tubuh gitu. Kan orang juga ya. Ustad gitu. Memang ari materi ini mah alus ngan eta gerakanana jiga kitu gitu. Contoh gitunya. Ustad mah cenah jigana i wajahna mah bagus, bageur cenah. Ngan eta hanyakal menikat kumel ende kumel gitu. Kucel gitu. Jadi kurang enak. Maka ustad ada tuntutan ya. Bersih, bukan harus mewah. Bersih, pakai imamah, pakai kupiah gitu kan. Iya, ada harisma karena pakaian kehormatan. Maka Nabi SAW juga sengaja memilih baju hari Jumat, memilih baju hari raya, memilih baju untuk menghormat tamu gitu. Jangan pakai ketika ada tamu pakai sontong gitu kan. Nah, ini enggak ada ya. Bahkan kalau di Timur Tengah ya, orang bertamu tanpa nelpon dulu jarang diterima. Kenapa? Karena mereka menginginkan menghormat tamu itu wah gitu. Dalam arti menyenangkan. Nah, dalam majelis ilmu kita harus betul-betul cara duduk kita, kesiapan kita dari sisi fisik gitu kan. Fisik. Kemudian yang ketiga apa? Baik pertanyaan. Karena bertanya adalah bagian dari ilmu. Guru juga ada adabnya di sini. Contohnya apa? Berkata tidak tahu bagian dari ilmu. Ya. Kalau seorang ustad atau mufti ditanya setiap pertanyaan bisa menjawab, menunjukkan satu pintu musibah gitu. Karena pasti ada ilmunya yang tidak tahu. Kalau dijawab semuanya menunjukkan dia orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Maka para ulama mengatakan minal ilmi an yakula la a'lam. Di antara bagian ilmu seseorang mengatakan aku tidak tahu. Jadi baik bertanya. Kemudian menghafal setelah itu. Kemudian murojaah. Kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Jika orang melewati tahapan ilmu dengan 6 tahapan ini, maka dia akan diberkahi ilmu. Jadi akan diberkahi ilmu. Nah, dalam bab ini disebutkan bab mengangkat suara. Tapi yang dimaksud di sini mengangkat suara lebih gitu. Kalau mengangkat suara dalam bentuk hajat, ya saya kan mengangkat suara sekarang kan itu. Tapi bukan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Mengangkat suara yang lebih. Hei, ulah gitu, oi. Ulah gitu, bahasan. Kalau dibahasakan begitu. Suara seperti itu, gitu. Kalau mengangkat suara kan ini mah satu hal kebutuhan. Ya, suara yang wajib bagi saya. Saya harus perhatian dengan apa? Mikrofon. Harus perhatian. Ima dak ngomong ka dieu we terus itu. Ieu nu dituna terdengar. Nah, ini ustaz kurang perhatian itu. Yang tidak punya making connection gitu. Kurang. Dia harus perhatikan gini. Tapi yang dimaksud di sini satu ketika boleh seorang guru mengangkat suaranya. Ya, ketika dibutuhkan. Contoh apa? Mustaminya banyak dan belum ada mikrofon umpamanya gitu. Kalau sekarang kan enggak perlu teriak-teriak saya di sini. Iya, teriak-teriak. Ya. Yang kedua, karena memperingatkan yang jauh. Bukan orang yang dekat. Memperingatkan yang jauh. Ya. Yang ketiga, karena ada tambih khusus, ada peringatan khusus. Jadi memang ini supaya memberikan perhatian diangkat suara. Adapun hukum asal bicara sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau hukumnya adalah berkaitan dengan bicara supaya didengar, maka seukuran kita begini gitu. Ngomong bicara gitu. Kalau perlu menyuarakan dengan mungkin suara yang lemah lembut, seperti ketika kita nasihati istri umpamanya, seorang suami menasihati anaknya, menasihati temannya, dia berbicara, ditepuk punggungnya, dipegang kata-katanya. Tidak begini, kita tiba-tiba, dasar kamu tidak tahu agama, kamu melaksanakan itu, ya kan tidak begitu. Mungkin kita pegang dulu seperti Arab Badui itu kan. Yang kencing di masjid, Nabi SAW memegang punggungnya dan bertanya, wahai pulan, masjid ini tidak layak untuk kotoran dan najis. Masjid itu untuk sholat, untuk zikir. Sehingga orang itu berkata, ya Allah rahmati Muhammad yang lemah lembut. Rahmati aku dan Muhammad yang galak-galak tadi, jangan. Katanya. Ya. Tapi terkadang dibolehkan. Orang mengangkat suara ketika dibutuhkan. Bahkan disebut Nabi Hasalam apabila berkhutbah Jumat, ishtadda ghadabuhu wa ala sawtahu. Dan itu mau'idhah, peringatan-peringatan, maka beliau seolah-olah sedang marah. Bahkan dikatakan ihmarat ainah, kedua matanya kelihatan merah katanya. Wa ala sautahu, dan beliau pun mengangkat suaranya. Jadi beliau mengangkat apa? Suaranya. Nah, di sini Nabi Hasalam sahabat. Dan para sahabat di sini tidak disebutkan berapa jumlah para sahabat. Yang jelas jumlahnya cukup banyak. Lalu terjadilah satu kejadian, satu kekeliruan yang dilakukan oleh para sahabat waktu itu sebelum turun wahyu. Jadi sebelum turun apa? Wahyu. Mereka keliru bukan menentang syariat karena belum tahu di saat itu. Dan menjadi contoh buat kita. Apa yang terjadi di saat itu? Bahwasannya mereka tidak mengamalkan surah Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 5. Yaitu kaki wajib dicuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Maka ketika mereka pada berwudu, semuanya seolah-olah tidak mencuci kakinya, tapi mereka mengusap kakinya. Sedangkan perintah Al-Quran dan hadis-hadis itu menunjukkan wajibnya dicuci kaki. Bahkan Imam Bukhari nanti akan ada dalam bab wudu, babu ghuslul arijlain, bab wajibnya mencuci kedua kaki. Jadi beliau menyebutkan bab itu. Nah, ketika para sahabat itu melakukan tadi, yaitu mengusap kaki-kaki mereka, maka Nabi SAW dengan, artinya apa? Berbicara dengan suara yang lantang. Beliau mengatakan, wailul aqabi minan nar. Nah, kalau dibahasakan saya begitu. Wailul aqabi minan nar. Wailul aqabi minan nar. Semacam itu. Beliau mengangkat suaranya. Tidak dalam suara biasa. Ya. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan perorangan di saat itu. Beliau menyebutkan ancaman. Wailun dalam bahasa Arab adalah al-bu'du an rahmatillah. Au artordu an rahmatillah. Wail itu digunakan dalam makna dijauhkan dari rahmat. Ya. Jadi dijauhkan dari rahmat. Ada yang mengatakan wailun wadi fi nari jahannam. Ada yang mengatakan wailun adalah lembah yang ada di neraka. Itu berdasarkan hadis, tetapi hadisnya dhaif. Jadi berdasarkan hadis, tetapi hadisnya adalah dhaif. Jadi wailu itu bimana adabu halak atau lumin rahmatillah. Tapi ada yang mengatakan bahwa wailun adalah wadin fi jahannam. Jadi lembah yang ada di neraka. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya dhaif. Ya. Hadisnya apa? Dhaif. Maka yang dimaksud di sini adalah adab atau bencana. Ya. Adab ataupun bencana. Nah. Kemudian, apa fawaid dari hadis ini? Kita akan ambil dulu yang tidak berkaitan dengan ilmu. Supaya kesempurnaan berbicara ilmu. Kita ambil istimbat bukan berbicara tentang masalah tentang tingkatan ilmu atau adab ilmu. Hadis ini sebagai bantahan kepada kaum Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Jadi kaum Rafidhah dan orang-orang Khawarij, mereka memiliki keyakinan bahwa kaki tidak dicuci, tetapi kaki itu diusap ketika berwudu. Ya, ini keyakinan yang menyimpang. Ahli sunnah sepakat bahwa kaki wajib dicuci jika tidak memakai khuf. Jadi kaki wajib dicuci apabila seseorang ketika berwudu tidak memakai khuf. Khuf itu sejenis kaos kaki, yaitu kulit yang menutupi kedua mata kaki, dinamakan khuf. Orang-orang Arab dulu atau orang-orang Timur Tengah memakainya ketika musim dingin supaya tidak kedinginan, maka kakinya memakai khuf. Di kita dinamakan sepatu atau dinamakan kaos kaki. Khuf itu terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki. Maka ahli sunnah sepakat kalau orang berwudu kakinya terbuka, tidak memakai sepatu, tidak memakai kaos kaki, tidak memakai hub, maka wajib dicuci dan tidak sah wudunya kalau diusap. Dan itu ijma menurut ahli sunnah. Sehingga kalau para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala dan para pendengar radio Radul Jannah, baca kitab-kitab akidah, bab mengusap khuf itu dimasukkan dalam kitab akidah. Gitu. Jadi bab ini dimasukkan dalam kitab akidah. Kenapa bab berwudu kok dimasukkan dalam bab akidah? Karena adanya penyimpangan yang jelas. Bahwa kaki itu dicuci jika tidak memakai khuf, tapi mereka mengingkari ini. Gitu. Maka orang yang berwudu tanpa mencuci kaki itu termasuk wudunya ahlu bid'ah gitu. Jadi termasuk wudunya ahlul bid'ah, bukan wudunya ahli sunnah. Dan ahli sunnah sepakat kalau seseorang itu memakai kaos kaki yang menutupi kedua mata kakinya, atau memakai khub atau memakai sepatu yang menutupi kedua mata kakinya, maka boleh tidak dicuci kakinya tetapi diusap khubnya saja. Adapun syaratnya kita akan jelaskan dalam kitab wudu, bahwa syarat bolehnya mencuci, mengusap khub tanpa membukanya apabila sebelum memasukkannya kita berwudu dulu. Jadi kalau para bapak, para ibu akan ke kantor umpamanya agar hub, apa, kaos kakinya tidak dibuka ketika berwudu, wudu dulu dengan wudu yang sempurna, masukkan kaos kaki yang kanan yang kiri, dan jika batal maka kita boleh berwudu tanpa mencuci apa, kaki. Yang diusap adalah hubnya, dan itu pun merupakan bagian dari ciri ahlu sunnah. Nah, orang-orang khawarij dan orang-orang rafidhah itu mengusap kakinya walaupun tidak memakai khuf. Ya. Maka hadis ini sebagai bantahan kepada mereka, karena Nabi SAW ketika melihat para sahabat mengusap kakinya, maka Nabi SAW mengatakan celaka katanya. Bagi orang, artinya celaka, tumitnya akan disentuh dengan api neraka, maka disebabkan dia tidak mencuci kakinya. Jadi ini sebagai dalil wajibnya mencuci kedua kaki. Ya. Yang lainnya nanti kita jelaskan di tempatnya insya Allah, karena masih banyak bahasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, istinbat dari hadis ini bahwa azab Allah kepada hambanya itu berupa azab neraka, itu akan mengenai kepada tubuhnya. Dan tidak mesti harus seluruh tubuhnya gitu. Jadi azab neraka ini akan mengenai tubuh manusia dan akan dirasakan azab ini. Dalilnya hadis ini yang paling jelas. Dan menunjukkan juga bahwa azab itu tidak mesti kepada seluruh anggota badan. Dalam arti jika ada orang muslim ke neraka, ada yang disentuh sebagian badannya dan yang lainnya tidak disentuh. Salah satunya di sini disebutkan azab ketumitnya saja. Al-aqab jamu aqabun wa huwa muakhkharur qadam, yaitu bahasa kita tumit, bagian belakang dari kaki kita, dari tumit kita. Itu namanya apa? Dari telapak kaki kita. Itu namanya bahasa kita adalah diartikan tumit. Ya. Bahasa Arabnya adalah qadamun. Aqabun, maaf. Aqabun. Ya. Dan dengan itulah, dengan inilah ada kaidah, silakan ditulis, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Terjemahan bahasa Indonesianya apa? Hukuman akan setimpa dengan perbuatan. Jadi hukuman Allah kepada hambanya sesuai dengan perbuatannya. Allah tidak akan mengadab manusia hambanya melebihi dosanya. Gitu. Al-jaza min jinsil amal. Ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah bukan adab ilmu. Adab ilmu. Adapun berkaitan dengan ilmu, bab yang berkaitan dengan ilmu, ya, di sini dikatakan, ya, yaitu apa? Bolehnya mengangkat suara seukuran dengan kebutuhan ketika mengajarkan ilmu. Ya. Kalau kita mungkin dikatakan power suara, gitu. Orasi suara itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Khutbah Jumat memberikan peringatan, suaranya beda. Dengan kita memberikan kabar gembira, memberikan taklim biasa gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, di sini juga menunjukkan syafaqatun Nabi, kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengajar tidak menyebutkan pulana, ya, ketika melihat sebuah kesalahan tidak begini, jangan seperti si pulan itu tuh, jangan seperti santri itu tuh, gitu. Ketika orang memberikan itu takmim umum, walaupun tidak selamanya juga, tapi itu hukum asal. Maka ketika beliau melihat kesalahan, beliau menyebutkan umum, wailul aqabi minan nar. Seperti Nabi Hasan salat ngimami, tiba-tiba ada yang ke depan sedikit, maka beliau mengatakan, la tusawwuna suhufakum aw liyukhalifanallahu baina wujuhikum. Ketika ada orang yang tidak sejajar dalam barisan, beliau mengatakan, hei kamu jangan begitu, umpamanya gitu kan. Atau beliau mengatakan, janganlah kalian sholat seperti dia. Enggak ya. Beliau memberikan ancaman umum. Kalian merapihkan sab kalian, atau Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Yaitu, akan bercerai-berai, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini syafaqah. Cara mengajar. Ya, hubungan guru dengan murid. Jadi hubungan guru dengan murid. Kemudian yang ketiga, yaitu disyariatkan untuk cepat mengingkari kemungkaran. Jadi syura'ah fi ingkaril mungkar. Harus cepat dalam mengingkari kemungkaran. Tapi yang dimaksud cepat itu sesuai dengan maslahat dan madharatnya. Tidak berarti semua yang kita lihat itu mungkar, kemudian kita diperintahkan cepat, lalu kita juga melakukannya. Tapi hukum asal, orang tidak boleh menangguhkan apa kemungkaran untuk diingkari gitu. Itu hukum asal. Tapi semuanya kembali kepada maslahat dan mudharat. Dan sebagiannya tadi sudah disebutkan. Ya. Kita masuk ke hadis setelahnya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala babu qaulil muhaddisi haddatsana au akhbarana wa amba'ana. Wa qala lana al-Humaydi kana inda Ibnu Uyainah haddatsana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan. Wa qala Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul masduq. Wa qala Syaqiqun an Abdullah sami'tu Nabi sallallahu kalimat. Wa qala Hudzaifah haddatsana haditsaini, haddatsana Rasulullah haditsaini. Wa qala Abu Aliyah an Ibni Abbasin an Ibnu Salam fima yarwi an rabbihi. Wa qala Anasun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwi an rabbihi. Wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Qutaibah. Ini Qutaibah Ibnu Sa'id Abu Raja. Qala haddatsana Ismail Ibnu Ja'far Bundar. An Abdullah Ibnu Dinar, dan di sana ada Amr Ibnu Dinar. Ada Amr Ibnu Dinar, ada Abdullah Ibnu Dinar. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu inna minasyajarati syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslimi fa hadithuni mahi fa waqa'a an-nasu fi syajaratil bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi ana annaha nahlatu fastahyaitu tsumma qalu haddatsana mahya afwan haditsna mahya ya Rasulullah qala khia an-nakhlatu. Ya. Bab yang keempat ini memang agak sedikit sulitlah untuk semua mustami, ya maaf. Ini untuk orang yang khusus ingin belajar mustalah hadis gitu ya. Tapi mungkin saya akan memberikan penjelasan segampang mungkin. Yang saya pahami mungkin itu gampang. Para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam dunia ilmu mustalah hadis, ada metode mengambil hadis. Artinya bagaimana murid mengambil hadis dari gurunya. Kapan dinamakan dia ittisal? Kan syarat hadis itu ada 5. Syarat hadis sahih itu ada 5. Hanya mengulangi, ini udah di awal. Yang pertama, hadis sahih itu ittisalu sanad. Mattasala sanaduhu. Jadi syarat yang pertama, hadis itu harus menyambung riwayatnya. Yang kedua, rawinya adalah al-adlu, adil. Bukan pendusta, bukan pembuat hadis-hadis palsu. Adil, muslim, lurus akidahnya, lurus manhajnya, baik akhlaknya, itu masuk dalam adil. Kedua, ketiga, yaitu sikoh. Yang dimaksud sikoh itu hafalan otak, apa, hafalan langsung bisa, hafalan tulisan. Jadi bisa menjaga apa yang didengar, baik dengan hafalannya ataupun dengan tulisannya. Itu tiga. Yang keempat, adamul ilah, tidak ada ilah. Yang kelima, adamusyad. Nah, yang dibahas di sini nomor pertama. Bagaimana seorang rawi, para muhadis, mengambil hadis dari gurunya. Nah, maka dikatakan ittisalu sanad, harus menyambung. Jadi harus apa? Menyambung. Jadi gurunya, ini muridnya, ini gurunya, menyambung. Apa definisi menyambung? Definisi menyambung, menurut para ulama muhakkik, an ya'khuda ar-rawi hadisan min syaihi akhdan sahiha. Jadi, an ya'khuda ar-rawi hadisan min syaihi akhdan sahiha. Yang dinamakan menyambung itu, bahwa seorang rawi, dia telah mengambil hadis dari gurunya dengan pengambilan yang sah. Jadi dengan pengambilan yang sah menurut ulama hadis. Ya. Kapan dinamakan, dikatakan seseorang itu menyambung? Ya. Yaitu yang pertama, mu'asyarah. Namanya guru dengan murid, mu'asyarah sezaman, semasa. Hidupnya diprediksi ketemu. Jangan sampai begini, dikatakan si Pulan muridnya si Pulan, gurunya mati tahun sekian, muridnya lahir tahun sekian. Oh, ini mah tidak menyambung gitu kan. Karena gurunya lebih dulu meninggal dunia, dia belum lahir gitu kan. Oh, ini gak mungkin dinamakan ngambil hadis benar. Maka mesti apa? Mu'asyarah sezaman. Yang kedua, al-liqa, artinya adanya ketemu. Karena kalau orang sezaman tapi itu pernah papanggih gitu nya, cek orang Sunda mah kan munqati, berarti terputus sanadnya. Ya, saya umpamanya pernah sezaman dengan Syekh bin Baz, dalam arti ya Syekh bin Baz masih hidup, saya juga udah lahir ya, umur 20 beliau udah apa? Udah lahir itu. Dan ketika saya di Yaman, beliau juga masih hidup itu. Artinya apa? Sezaman. Tapi apakah saya dikatakan murid beliau? Saya tidak pernah ketemu dengan beliau gitu. Tidak pernah semajelis gitu. Tidak pernah apa? Semajelis. Semajelis itu tidak pernah apa? Tidak pernah bertemu. Walaupun mungkin ketemunya lewat apa sekarang? Lewat YouTube. Lewat apa? Lewat kaset, lewat sebagainya. Itu bisa gitu. Tapi yang dinamakan ketemu tidak. Maka kalau saya meriwayatkan, kata saya sekarang hanya sami itu Syekh bin Baz yaqul. Nah, ini dusta saya. Karena apa? Tidak apa? Tidak pernah ketemu gitu. Kalaupun sami itu ya berarti dari riwayat yang lain gitu kan. Nah, Itu ya. Artinya apa? Subutul liqa wal mu'asyarah. Dalam bahasa ilmu mustalah hadis, subutul luqi wal mu'asyarah, yaitu tetapnya ketemu dan sezaman. Nah, maka ini syarat orang dikatakan menyambung. Kemudian, bagaimanakah orang mendapatkan hadis dari gurunya, dengan metode apa? Maka di sini ada dengan metode banyak, kata para ulama. Yang pertama, dengan kata-kata sami'tu. Sami'tu, akhbarona, hadatsana, anba'ana, itu satu rumpun. Bahwa murid dengan gurunya ketemu, kan gitu. Sami'tu, aku mendengar, ya supaya gampang gitu. Akhbarona, beliau menghabarkan kepadaku. Akhbaroni, ya. Hadatsana, anba'ana, itu maknanya satu rumpun. Bahwa orang bisa dikatakan face to face. Face to face artinya apa? Ketemu. Dia mengatakan, aku ceritakan kepadamu. Padamu. Atau orang mengatakan, aku mendengar dari beliau. Berarti di majelisnya gitu, mendengar gitu kan. Maka ini dinamakan mutasil gitu kan. Ini satu rumpun. Ada lagi metode lain, dan nanti akan ada di bab berikutnya, yaitu apa? Ardul kitabah, ardul munawala, al-kiro'ah. Itu serumpun, walaupun mungkin punya makna berbeda. Bagaimana? Orang gurunya tidak pernah meriwayatkan hadis ke dia, dia pun tidak pernah mendengar hadis dari sang guru, tapi dia bacakan kitab gurunya, membacakan hadis gurunya. Gurunya umpamanya punya 1000 hadis, katakanlah. Saya membacakan hadis guru saya, yang saya tidak mengambil hadis. Tapi mungkin aja, ada kitab sisipulan, ada tulisan sisipulan, saya hafal, kemudian saya bacakan di depan dia. Betul enggak ini hadis engkau, wahai syekh? Maka kata syekhnya, benar. Benar, benar. Itu. Atau gurunya bilang, saya ijazahkan kepada kamu buku ini supaya kamu riwayatkan. Kan itu tidak ketemu, dalam arti bukan mengatakannya. Nah, ini metode mengambil hadis. Nah, lalu Imam Bukhari mengatakan, hadatsana, akhbarona, anba'ana, ini senilai hukumnya, yaitu mutasil. Dihitung mutasil, walaupun orang tidak mengatakan sami'tu. Jadi di sini adalah dihitung segot redaksi yang maknanya menyambung. Yang maknanya apa? Menyambung. Hanya saja kata para ulama, mana lebih kuat, sami'tu atau hadatsani? Sami'tu an pulan, hadatsani pulan. Mana lebih kuat? Ya. Hadatsani ya. Kalau sami'tu, saya tidak niat ngasih hadis, cuma antum lagi duduk-duduk dengar hadis saya, sami itu kan. Kalau hadatsani, seolah-olah gurunya memang memberi hadis kepada muridnya, karena gurunya yang langsung menyampaikan. Maka hadatsani. Ini dari sisi kuat-kuatan, walaupun ditinjau dari sisi maknanya apa? Sama, yaitu majelis. Ya, segitu aja dulu itu bab ini. Bab ini. Lalu beliau membawakan beberapa kaul ulama, dan insya Allah kaul ulama kita akan komentari nanti. Kita ke hadis saja, 5 menit atau 10 menit sebelum pertanyaan, hadis ya yang paling pokok. Ya, sebagian ilmu yang susah ditangguhkan untuk orang tertentu ya, bukan harus konsumsi seluruh orang gitu ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Qutaibah, yaitu Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja, sampai kepada Abdullah ibnu Umar. Dan di sini materi pendidikan sangat agung. Perhatikan Pak di sini. Rasulullah SAW seperti saya begini, dan para sahabat duduk. Lalu Nabi SAW mengajar dengan metode torhus su'al, belajar dengan metode bertanya kepada pencari ilmu. Jadi tidak selamanya murid yang bertanya kepada guru, guru bertanya kepada murid. Apa fungsinya? Fungsinya salah satunya adalah menakar kemampuan berpikir santri. Jadi menakar dari sisi yang dinamakan kognitif gitu ya. Kognitif itu kemampuan menghafal, kemampuan memahami, kemampuan mencerna, kemampuan menjabarkan. Walaupun di Indonesia, pendidikan di Indonesia umumnya kognitif hanya satu, kemampuan menghafal. Bukan kemampuan menjabarkan, bukan kemampuan memahami, bukan kemampuan mendalami ya. Tapi tok menghafal. Apalagi ujian nasional ditanya dengan A, B, C, D gitu. Itu sangat tidak ada hubungannya dengan kognitif yang sempurna. Ya, jadi keliru kalau bapak-bapak mengatakan ini kognitif. Bukan, itu bagian kecil, bagian bahkan dikatakan bagian terendah dari kognitif. Dalam ilmu pendidikan yang namanya tok menghafal itu bagian terendah dari kognitif. Karena ketika orang tidak mampu menjabarkan apa yang dihafal, tidak mampu memahami apa yang dihafal, itu katakan apa dalam Al-Quran? Kama salil himari yahmilul asfara. Nah itu wajib kita pahami. Maka Nabi SAW berbicara di depan para sahabat. Beliau berkata, ada di antara pohon yang daunnya tidak jatuh, katanya. Itu adalah perumpamaan muslim. Maka siapa di antara kalian yang tahu pohon apa itu? Itu terjemahnya. Jadi Nabi SAW mengatakan ada pohon yang tidak jatuh daunnya. Ya tidak berguguran gitu kan, seperti daun-daun ini tidak berguguran. Dan itu perumpamaan orang muslim. Maka para sahabat menerka sebagiannya, oh ini pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Pohon bidara, pohon sider gitu. Mereka menyangka itu. Lalu Abdullah bin Umar menerka cuma dalam hati katanya. Lalu aku menerka bahwa itu adalah pohon kurma. Tapi aku malu katanya. Kenapa? Ada Abu Bakar, ada bapakku. Aku masih kecil di saat itu. Maka para sahabat berkata, kalau begitu wahai baginda Rasulullah, ceritakan kepadaku pohon apa itu. Maka Nabi SAW mengatakan, iya pohon kurma. Pohon kurma. Ya, kita ambil kesimpulan berkaitan dengan pendidikan. Pertama, di antara metode mengajar adalah tarhus sual. Di antara metode bertanya adalah dengan metode bertanya kepada murid. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk menakar kemampuan berpikir. Jadi untuk menakar kemampuan berpikir. Maka oleh sebab itu, tes masuk sekolah itu bukan untuk menguji ini lulus atau tidak lulus sebenarnya. Bagusnya sekolah, maaf gitu. Walaupun mungkin sah-sah saja yang tidak sependapat dengan saya, sah-sah saja gitu. Di sekolah-sekolah ada tes gitu kan. Salah satunya apa yang dinamakan dengan tes IQ gitu. Tes IQ. Atau tes pengetahuan. Ditanya ini, tanya ini. Banyak sekolah adalah untuk tes lulus. Dalam pandangan saya pribadi, itu tidak tepat itu. Tapi kenapa dibuat pertanyaan atau membuat pertanyaan hanya kita untuk mengetes sejauh mana kemampuan anak yang kita akan olah gitu kan. Saya punya sekolah nih akan mengolah manusia. Nah, bahan bakunya mungkin yang udah ada seperti apa? Ini lulu akan bikin SMP. Oh, umumnya kemampuannya ini belum tahu apa itu sholat rupanya. Belum tahu apa itu ini kan. Sehingga kita punya kurikulum yang bagus itu kan, cara pendekatan dan sebagainya. Jadi bukan untuk mengetes anak itu lulus atau tidak lulus. Kan menurut saya tidak ada manusia yang bodoh kecuali yang idiot kalau dalam pandangan saya. Ya. Orang itu bisa atau tidak bisa tergantung siapa yang memberikan apa yang dinamakan motivator, karena guru itu sang motivator. Ya, sang motivator. Orang itu mampu menghafal, orang itu kuat menghafalnya ketika dia belajar. Ketika dia belajar. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, Catat dengan tinta emas nih. Di antara metode pendidikan adalah mengajari anak dengan lingkungan. Jadi memperkenal anak dengan lingkungan yang ada. Kali-kali antum ajak anak-anak ke majelis taklim supaya dia tahu, walaupun tidak semua anak harus dibawa. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ikit cimrung cek bahasa Sunda mah dengan orang-orang besar. Sampai ada yang protes, eta budak cenah dibawa-bawa ka dieu cenah. Cek para sahabat teh beda cenah, ieu mah budakna pinter. Kemampuannya dia berada di tengah-tengah sahabat. Dikenalkan, Pak. Bu, jangan hari Ahad dan Minggu, apa hari Ahad atau Sabtu, hanya kita rekreasi ke tempat. Kali-kali datang ke ulama, apa ditanyakan, masuknya seperti apa, adabnya seperti apa, kan itu. Ya, apalagi kalau antum bawa bakaka ke ulama gitu. Kali-kali ini metode ilmu ya, anak itu harus pernah hadir di tempat-tempat adab ya. Tahu bagaimana ucapan salam seperti apa pertamanya, menyapa orang seperti apa. Ini ada di majelis nih, Abdullah bin Umar. Ada di majelis besar para sahabat. Saya dulu, ketika SD, ketika saya tertarik dengan ilmu ya. Dulu itu ada beberapa, saya teringat Ustadz Nana, ya, itu dari Persis dulu. Rahimahullah, itu pertama datang ke saya ke Cipatujah, ke Tasik Malaya, apa ke ujung Tasik tuh, datang ngajarin agama itu ya, belajar. Dan saya itu bahasa Sunda suka ngadapang, apa suka apa ya, bukan tiarap ya, ngajalopong itu, ngadapang, dengarin Ustaz Nana itu ngejelasin itu. Dan bapak saya, ibu saya tidak pernah melarang saya duduk di situ, tidak pernah mengusir saya. Dan saya di situ belajar ngomong ya. Gimana sih kalau debat? Kakak saya Ustaz Abu Rijal itu suka bawa temannya dari Tasik dulu. Debat di rumah itu. Walaupun ujungnya begitu, enggak begitu jelas itu ya. Karena keilmuannya gitu. Tapi yang saya pelajari itu kecintaan itu, udah cinta ilmu gitu. Dan bapak saya, ibu saya tidak pernah mengusir saya dari majelis itu waktu itu. Dan itu mungkin ya, walaupun bapak saya, ibu saya ya petani yang tidak pernah tahu tentang manajemen pendidikan itu. Tapi saya rasakan itu gitu. Dan itu kecintaan kepada ilmu di saat itu ya. Dan dulu, waktu itu pakai NEM ya. NEM istilah itu tahun 86 ya. Saya keluar SD kalau nggak salah tahun 26. Itu nilai saya itu terbaik di sekolah saya waktu itu, nilai NEM-nya. Maka ada beberapa guru... Karena tidak ke SMP, saya ke pesantren. Oh sayang, katanya nilainya paling baik, tapi tidak SMP. Dan saya tidak pernah belajar ya. Dapat nilai NEM bagus, tidak belajar ya, kayak orang sekarang harus les dulu, nggak pernah gitu. Belajarnya laduni, gitu. Ya belajarnya laduni, mendengar sekali itu. Nah itu ilmu. Jadi para sahabat itu udah membiasakan bahwa anak itu dihadirkan di tempat-tempat momen-momen yang penting. Gitu. Untuk mengajari mereka tahu gitu. Oh harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi pengajaran itu bukan hanya di bangku sekolah. Ya, sampai di sini ini masih ada beberapa pelajaran yang sangat berharga tentang iman. Tapi kita tangguhkan untuk pekan depan insya Allah. Karena habis waktunya untuk menyisakan pertanyaannya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran khairul jaza. Kami ucapkan untuk materi yang telah disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Masih dalam pembahasan bab ilmu dari hadis yang ke-60. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Kami persilahkan kembali bagi Anda para pemirsa MGI TV, para pemirsa Wesal TV, dan para pendengar Radio Riyadul Jannah, serta para hadirin atau jamaah yang langsung hadir di Masjid Aisyah. Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat melalui SMS di nomor 0811-227-1600. Atau bagi Anda para jamaah yang langsung hadir bisa mengirimkan pertanyaan melalui secarik kertas. Baik, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abu Fakih di Cirebon. Ustadz, kalau ada masjid memundurkan sholat wajib 5 waktu dikarenakan menunggu jamaah. Apakah diperbolehkan Ustaz? Karena setahu ana menyegarakan sholat dan itu malah membuat jamaah bersantai-santai berangkat ke masjid Ustaz. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Waktu sholat secara umum itu memiliki 3 waktu. Sholat 5 waktu, sholat itu ada 3. Waktul afdal, waktul ikhtiar, waktu karohah. Sholat 5 waktu ditinjau dari sisi waktu itu ada 3. Yang pertama, waktu yang paling afdal, yaitu di awal waktu. Di awal waktu tentunya nisbi. Nisbi itu bukan berarti orang adzan langsung sholat. Nabi SAW mengajari adzan dan imam memprediksi kondisi jamaahnya. Jadi memprediksi kondisi jamaahnya. Kalau orang umpamanya biasanya ini jamaahnya agak jauh, maka 15 menit, 10 menit, memang tidak ada dalilnya. Tapi semua itu adalah kembali kepada kebijakan imam rawatib. Ya. Dan itu masih dikatakan waktu yang afdal, waktu yang mulia. Yang kedua adalah waktu yang pilihan. Artinya waktu yang diberikan batasan syar'i. Contoh, subuh dari mulai terbit fajar shodiq sampai terbenam matahari. Maaf, sampai terbit matahari. Itu waktu sholat. Ketika orang itu melakukan sholat pada waktu-waktu itu, maka dia telah tepat ibadahnya dan hak benar ibadahnya. Benar ibadahnya. Dan ada lagi waktu daruri dan waktu karohah. Waktu daruri itu ketika waktu yang ada madarat, menjadikan boleh orang menjamak sholat. Boleh duhur dibawa ke asar, atau asar dibawa ke duhur. Boleh maghrib dibawa ke isya, atau isya dibawa ke maghrib, yang dinamakan jamak takdim atau jamak takhir. Kalau orang sedang safar lalu dia menjamak sholat, mulia bagi dia, artinya tidak, oh ini suka jama berarti imannya kurang. Nah, karena syariat sudah memberikan kemudahan. Kemudian bagian yang lainnya adalah waktu karohah, waktu yang kita dilarang sholat. Yang paling pokok 3 waktu. Pas terbit matahari sehingga agak tinggi 1 tumbak. Ya. Jadi jangan pas terbit matahari lalu kita sholat sunnah, dilarang. Dan ketika matahari pertengahan sehingga tergelincir. Kapan waktu pertengahan itu? Ketika kalau kita berdiri, maka bayang-bayang tidak ke timur, tidak apa? Ke barat. Maka berarti matahari apa? Pertengahan. Apabila bergeser sedikit ke arah apa? Ke arah timur, berarti matahari telah bergeser ke arah barat. Dan di situ waktu apa? Sholat duhur. Yang ketiga, waktu yang terlarang itu ketika matahari akan tenggelam, ketika matahari akan terbenam. Nah, itu dilarang. Ya. Dalam arti tidak mengapa orang sekarang imam memberikan waktu, itu tetap dalam waktu afdal. Sebab yang dimaksud waktu afdal itu bukan kata orang Sunda mah ngong adang cong salat. Ya, tidak begitu maknanya gitu ya. Tidak begitu maknanya. Allah Ta'ala. Khairan katsiran kepada Ustaz dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan bagi jamaah sekalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Jerry Aprianto di Tasikmalaya. Pak Ustadz, bagaimana caranya mau meminta maaf kepada kedua orang tua? Karena saya jujur, saya sudah menyakiti orang tua saya dan mau bertobat yang benar-benar, Ustadz. Ya, mau minta maaf. Ya, mungkin ada dua metode minta maaf. Minta maaf, ya, sering dilakukan oleh kita, atau boleh, dalam bentuk kekurangan kita. Ya, mungkin kadang-kadang kita lalai dengan kegiatan, jarang menengok gitu. Kemudian kadang-kadang kita mungkin dengan lalainya jarang memberikan hadiah ya, karena kesibukan dan sebagainya. Kita minta maaf atas kekurangan kita dalam berkhidmat kepada orang tua. Adapun yang kedua, jika kita melakukan dosa tertentu kepada orang tua, melakukan sesuatu yang maksiat kepada orang tua, maka atas kita juga wajib kita meminta maaf kepada orang tua akan jenis dosanya gitu. Akan jenis dosanya. Karena para ulama telah mensyaratkan jika bentuk kedzaliman kepada manusia dan orang ingin bertaubat kepada Allah, maka dalam bahasa sunnah mah kudu lulubaran heula jeung jalma anu didzalimina gitu. Artinya kalau kita melakukan kedzaliman kepada manusia, maka kita harus meminta penyelesaian, minta maaf atas kedzaliman kita kepada orang itu. Ya, sehingga dengan itu Allah mengampuni dosa kita. Ya, kita jelaskan melakukan ini, mohon maaf, aku tidak akan mengulangi lagi. Tolong ibu bimbing saya, gitu kan. Itu cara-cara apa yang baik kepada orang tua, lalu juga harus diikuti dengan kebaikan-kebaikan lainnya, ya. Memberikan pemberian kepada orang tua kalau mampu dan seterusnya. Wallahu taala. Baik, Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Erison di Padang, Ustadz Afwan di luar tema mau bertanya, apakah bagi seseorang yang sudah istiqomah berpuasa Daud, apakah masih bisa melaksanakan puasa sunnah lainnya, seperti puasa Arafah, Syawal, dan lainnya, Ustadz? Wallahu ta'ala a'lam. Bahwa puasa yang paling afdal itu adalah puasa Daud. Dalam arti jika orang telah melakukan puasa Daud, maka dia telah mencapai kemuliaan-kemuliaan dari seluruh puasa yang ada. Jadi keutamaan dari seluruh puasa yang ada. Puasa Daud tidak perlu puasa Senin Kamis. Orang yang puasa Daud tidak perlu lagi untuk puasa Purnama. Orang yang puasa Daud juga tidak perlu puasa 6 hari. Puasa 6 hari ya. Maka dia akan mendapatkan keutamaan. Dan orang puasa Daud bertepatan dengan hari Kamis dan bertepatan dengan hari Senin, maka dia pun akan mendapatkan dua keutamaan kalau dia berniat dengan dua puasa. Dan kalau orang berpuasa Daud juga meniatkan umpamanya puasa 6 hari, di mana ya bisa jeda-jeda kan, karena tidak perlu 6 hari sekaligus, dia juga akan dapat pahala. Ya. Itu ya, kalau bertepatan. Puasa Arafah dengan puasa Daud dia bertepatan, dan dia meniatkan kedua-duanya, insya Allah dapat pahala. Dapat pahala kedua-duanya. Dan terakhir, bagaimana kalau dia puasa Arafah dengan puasa Daud disatukan? Dalam arti, hari ini puasa, besoknya puasa karena ingin Arafah. Maka tidak mengapa juga. Tidak mengapa kalau ingin melakukan. Hanya saja bahwa puasa Daud itu telah mewakili semua puasa dari sisi keutamaan. Karena tidak ada lagi puasa yang paling baik melebihi puasa Daud. Wallahu ta'ala alam. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Tasikmalaya. Ustaz, jika seseorang yang menuntut ilmu dunia, apakah masih bisa mendapatkan keutamaan thalabul ilmi, Ustaz? Ya. Ilmu menuntut dunia, apakah akan mendapatkan keutamaan dari keutamaan ilmu? Ya. Jawabannya ada dua. Kalau yang dimaksud keutamaan ilmu adalah dapat kenikmatan dunia, ya otomatis ya orang yang mencari ilmu akan mendapatkan keutamaan kenikmatan dunia. Kalau yang dimaksud sekedar keutamaan, ya sekedar keutamaan, orang yang belajar pertanian akan menikmati tentang bagaimana dia mengelola pertanian. Orang yang belajar tentang ilmu kesehatan, dia akan menikmati nikmat sehat dengan ilmunya itu. Orang yang mempelajari tentang ilmu perikanan, dia akan merasa mendapatkan kenikmatan dengan ilmu perikanan. Orang yang mempelajari tentang ilmu bangunan, dia akan menikmati indahnya bangunan dengan ilmu itu. Tapi pertanyaan yang kedua, akankah dia mendapatkan nikmat akhirat? Dari orang mempelajari ilmu dunia, maka jawabannya tidak akan mendapatkan nikmat akhirat. Sehingga ilmu itu menjadi wasilah taat kepada Allah. Sehingga menjadi wasilah taat kepada Allah. Contoh, dia mempelajari ilmu kesehatan. Dia menjadi sehat dengan tujuan agar dia bisa menunaikan ibadah kepada Allah. Sholatnya bisa khusyuk, sholatnya bisa kuat. Belajar ilmu pertanian dengan tujuan menjaga dunia ini, kemudian dia menafkahi anak, menafkahi istri, menafkahi diri, menjadi orang yang tidak meminta-minta, sebagiannya disedekahkan, hasilnya dapat akhirat. Tapi kalau orang belajar dunia untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari akhirat. Jangankan ilmu dunia, orang yang belajar agama Islam pun tujuannya untuk dunia, dia tidak akan mendapatkan akhirat. Orang belajar agama, ya, punya gelar, dan dia tujuannya untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan akhirat. Jadi dia tidak akan mendapatkan nikmat akhirat. Ya. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada Ustaz untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menyikapi cobaan yang selalu datang tiada henti, Ustaz? Terutama saat kita dicoba sakit bergeliran. Kadang suami, kemudian istri, dan anak. Mohon penjelasannya, Ustaz, dari hamba Allah. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ada dua sisi yang saya ingin jawab. Pertama, sering orang bertanya, Ustaz, apa yang bisa membedakannya? Ini azab atau cobaan, adab atau musibah, adab atau cobaan. Ya. Jawabannya sederhana. Ya. Setiap orang mengintrospeksi diri. Kalau orang yang melakukan maksiat banyak melanggar hukum-hukum Allah, maka tentunya itu adalah adab dari Allah. Karena Allah mengadab hambanya dengan sebab dosanya. Tapi jika seorang mukmin melakukan taat dekat kepada Allah, lalu mendapatkan hukuman dari Allah, maka pastikan itu adalah cobaan baginya, fitnah baginya, untuk meningkatkan imannya dan menghapus apa? Dosanya. Ya, jadi tidak ada ciri-cirinya, yang tahu adalah dirinya. Maka orang introspeksi diri. Introspeksi diri. Kemudian yang kedua, ketika orang dapat musibah, bagaimana sikap dia? Ya. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada empat langkah penting ketika orang dapat musibah, sakit atau sebagainya. Yang pertama, sebuah keyakinan yang tidak boleh tidak ada dalam setiap muslim, bahwa setiap yang menimpa kepada dirinya datang dari Allah. Itu atas kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah Ta'ala. Sebab Allah yang menjadikan kita sehat, Allah yang menjadikan kita sakit, Allah yang mengangkat derajat kita, Allah yang merendahkan derajat kita, Allah yang menjadikan kita kaya, Allah yang menjadikan kita miskin. Semuanya adalah ada di tangan Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang mukmin setidaknya salah satu di antara yang tiga. Sobar, kalau mampu ridho, kalau sampai derajat yang mulia adalah derajat syukur ketika dapat musibah. Dan haram baginya adalah murka kepada apa yang menimpa kepada dirinya, murka kepada Allah. Haram bagi dia. Dia wajib sabar, atau ridha, atau dia bersyukur. Saya sering mengatakan, tersenyumlah ketika Anda dapat musibah. Kenapa kita tersenyum ketika dapat musibah? Bagi orang mukmin, musibah itu akan mengangkat derajatnya dan akan menghapus dosanya. Maka orang mukmin kadang-kadang mestinya berbahagia ketika dapat musibah. Kenapa? Karena ada hikmah dari musibah itu. Musibah itu. Itu adalah artinya tahapan yang kedua. Langkah yang ketiga, bahwa setiap mukmin wajib melakukan muhasabah. Jadi dia wajib melakukan muhasabah. Karena ada kaidah, setiap musibah adalah berkaitan dengan dosa. Jadi setiap musibah adalah berkaitan dengan dosa. Fakulan akhadna bidzanbihi. Maka setiap mukmin muhasabah dengan perilaku dirinya, keimanan dirinya. Kemudian yang terakhir, dan ini akan jadi judul nanti insyaallah hari Rabu besok di Mahadiyah Sunnah, bahwa manusia ini yang kita hari ini, orang itu jangan was-was dengan kematian. Dan juga jangan takut dengan sebab-sebab kematian. Yang harus kita takuti adalah sedang apa kita mati. Ada kasus pesawat Lion Air. Semua orang takut naik pesawat. Ada kejadian tabrakan kereta api. Semua orang takut naik kereta api. Ada mobil ke jurang, takut setiap naik mobil. Kejadian orang naik apa? Sepeda motor, terkapar, terlindas, semua takut. Kenapa Anda tidak takut dengan pembaringan? Benar enggak? Kenapa antum tidak takut dengan pembaringan? Begitu jutaan orang mati di atas pembaringannya, kenapa antum tidak takut dengan pembaringan? Jadi sebab kematian jangan kita takuti. Tapi yang harus kita takuti dan nanti kita bahas adalah sedang apa kita mati. Sedang taatkah? Sedang maksiatkah? Karena kebahagiaan adalah ditentukan masa kita kematian, bukan sebab kematiannya. Karena kematian sebabnya akan bermacam-macam. Nah orang insyaallah akan senantiasa dia kembali kepada Allah Ta'ala. Dan sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini. Terima kasih kepada para jamaah, pemirsa di mana saya berada, para pendengar dan kru yang ada di Wesel TV dan kru yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.